الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته وجاهد في سبيل الله حق جهاده إلى يوم القيامة وبعد أيها المسلمون فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جماعة جمعة yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sadar atau tidak kita hari ini sedang berada di hari keempat dari hari-hari yang luar biasa karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر kata Rasul tidak ada hari-hari di mana seseorang beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada 10 hari ini yaitu tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah sampai para sahabat bertanya faqalu ya Rasulullah Hattal jihadu fi sabilillah. Sahabat bertanya wahai Rasul, jihad fi sabilillah juga kalah ya Rasul? Qala kata Rasulullah sallam, hattal jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah juga kalah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali jika mujahid itu meninggalkan rumahnya dengan membawa harta dan nyawanya sampai mati syahid baru dia akan bisa menandingi amal saleh yang sedemikian utama yang kita laksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai untuk memanfaatkan momentum-momentum luar biasa ini untuk mendapatkan berbagai keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin Namun jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di samping kita mengisi hari-hari yang penuh dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala tidak kalah penting untuk kita mengingat tentang perkara yang berbahaya teramat sangat berbahaya bagi kita orang yang beriman bagi kita yang meyakini kebenaran Islam wajib meyakini bahaya ini dan kita sejauh-jauhnya harus mengantisipasi dan mengimunisasi jangan sampai ini adalah menular pada kita dan pada keluarga kita jamaah jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala menjelang hari-hari yang utama ini pemberitaan kita menyajikan antara lain berita tentang perkawinan sejenis laki-laki kawin dengan laki-laki Dan ini adalah besar, sungguh besar. Harus kita yakini dan harus kita sikapi dengan benar, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita mengimani kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran dan kebenaran Sunnah Rasul. Bahkan kita wajib membentengi kita dan keluarga kita dari bahaya ini. Karena Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara jaga diri kalian jaga keluarga kalian dari api neraka kita harus peringatkan keluarga kita jangan sampai virus berbahaya ini menular karena akan mengancam bukan saja pelakunya tetapi orang yang berada di sekitarnya jamaah jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita harus ketahui 7 perkara minimal dari penampakan kemungkaran kawin sejenis ini. Yang pertama adalah bahwa perkawinan sejenis laki-laki kawin dengan laki-laki kah atau perempuan kawin dengan perempuan kah, kita harus meyakini bahwa yang demikian itu adalah menyelisihi dan menentang syariat, hukum Allah Rabbul Izzati wal Jalal dan sunnah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Silakan renungkan oleh kita jika kita pulang ke rumah. Saya tidak akan bacakan karena panjang, apalagi mentafsirkannya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 80 sampai dengan 84, Allah menceritakan tentang Nabi Lut beserta kaumnya dan apa yang didakwahkan oleh Lut terhadap kaumnya. Walutan idh qala liqaumihi ata'tunal fahisyata. Ketika Lut mengatakan kepada kaumnya, wahai kaum, apakah kalian melakukan perbuatan yang keji? Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Tidak pernah ada perkara yang rusak ini sebelum kalian di alam ini. Innakum la ta'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian mendatangi laki-laki dengan syahwat, dan syahwat itu bukan terhadap wanita. Artinya laki-laki mendatangi laki-laki dengan syahwat. Bal antum qaumum musrifun. Sungguh kalian adalah manusia kaum yang berlebih-lebihan. Di dalam ayat yang lain, bal antum qaumun tajhalun. Kalian adalah umat yang bodoh. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah menyimpang dari syariat Allah sejak zaman Nabi Lut. Apalagi dalam syariat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh banyak para ahli hadis, antara lain adalah Al-Imam Ahmad mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah mengutuk kepada siapa yang mengerjakan pekerjaan kaumnya Nabi Lut, yaitu homoseks, laki-laki kawin dengan laki-laki. Diulang yang demikian itu, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah mengutuk orang yang mengerjakan pekerjaan kaum Nabi Lut. Diulangi, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah mengutuk orang yang mengerjakan pekerjaan kaum Nabi Lut. Tiga kali Rasulullah mengulang ini menunjukkan agar kita perhatian, agar kita tidak main-main, agar kita yakin bahwa ini adalah perbuatan terkutuk. Para sahabat bersepakat, ijma', dan ijma' adalah dalil bagi orang yang beriman Muslim, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semua adalah bersepakat bahwa orang yang mengerjakan homoseks, laki-laki kawin dengan laki-laki, dia adalah hendaknya hukumannya adalah seperti hukuman orang murtad, harus dibunuh. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu orang yang mengerjakan pekerjaan terkutuk itu, dia berarti menyelisihi syariat Rasul. Dia berarti menentang, kata Allah tidak boleh, dia lakukan. Kata Rasul terkutuk, malah dia kerjakan, bahkan dia nuntut supaya mendapatkan legalisasi. Jadi ini adalah yang pertama, dia adalah perbuatan bukan kecil, menyelisihi syariat, bahkan menentang syariat. Dan kalau dia mengerjakan itu di atas ridha, maka bisa menjadi keluar murtad daripada al-Islam. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, perbuatan seperti itu, kawin satu jenis, sesungguhnya merupakan penampakan dan wujud melaksanakan meniru terhadap mereka orang-orang kafir. Di dalam suatu data, negara-negara yang sudah sampai saat ini melegalkan perkawinan sejenis itu ada 23 negara, terakhir adalah Amerika Serikat. Tetapi ketahui bahwa semua mereka itu negara kafir. Wajar, lumrah, tidak usah dipertanyakan, memang mereka tidak beriman kepada Allah. mayoritas penghuni penduduk negara-negara itu kufar, orang-orang kafir, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada Islam. Indonesia negara kita ini adalah mayoritas muslimun. Oleh karena itu ini adalah suatu keprihatinan. Kalau kita ingat dengan hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, berarti dia bagian dari kaum itu. Kalau menyerupai orang-orang kafir, apa jadinya? Berarti dia bagian dari orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi, menentang syariat Allah sudah cukup bagi kita. Itu besar, perkara besar dan terkutuk di dunia, dan dia berhak mati, di akhirat berhak mendapatkan azab jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi yang kedua adalah tambahan semakin tegas bahwa jangan mencoba, dia adalah akan menyeret pelakunya menuju kepada masuk dalam wilayah orang-orang kafir. Tidak mungkin seorang muslim berpikir meniru seperti orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga adalah bahwa menyimpang dari fitrah. Allah menjadikan bahwa laki-laki adalah menikah dengan perempuan. Laki-laki adalah menumpahkan maniknya di rahim wanita. Wanita kemudian berikutnya hamil dan berikutnya lahir. Allah sudah demikian jadikan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu yang mencipta dengan kehendaknya dan memutuskan pilihan yang Allah pilih. Allah yang menentukan laki-laki membuahi wanita, wanita dibuahi, wanita melahirkan. Lah kalau terjadi kawin sejenis ya tidak mungkin terjadi. Kata Rasulullah SAW, tazawwajul wadudal walud, fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang pengasih, wanita-wanita yang subur, agar kalian banyak melahirkan anak, dan aku bangga pada hari kiamat dengan banyak umatku. Artinya adalah menikah berikutnya berketurunan. Lah kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ini adalah sungguh bagian dari apa yang disebut dengan menyimpang daripada fitrah manusia. Dia membuat fitrahnya sendiri karena mempertuhankan hawa nafsu.